بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد إخوتي الكرام أعزنا الله وإياكم dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas pelajaran selanjutnya berkenaan dengan aqsamul ismi, klasifikasi-klasifikasi kata benda. Sebelumnya perlu diingat kembali, kita sudah mengulas berkenaan dengan takawunul kalimati, pembentukan kata-kata yang berasal dari susunan huruf-huruf hijaiyah. Yang perlu diingat, di mana kata dalam bahasa Arab itu tidak melebihi jumlah 7 huruf. Yang kedua, kita pun sudah membahas berkenaan dengan anwa'ul kalimat, jenis-jenis kata. Secara garis besar, ada kata kerja, al-fi'lu, ada juga kata benda, al-ismu, dan juga ada kata harf, yaitu al-harfu. Dalam kesempatan kali ini, ikhwatil kiram, insyaAllah kita akan mengulas berkenaan dengan klasifikasi-klasifikasi kata benda, aqsamul ismi. Yang pertama, pembagian kata benda dari segi jenis kelaminnya, jenisnya itu ada al-mudhakkar untuk jenis laki-laki dan ada al-mu'annath untuk jenis perempuan. Pembahasan ini menjadi sangat penting mengingat pembahasan tentang pembagian jenis kelamin dari kata benda ini nanti akan berkenaan dengan pembahasan kata kerja, dhamir, dan lain sebagainya. Kata benda itu dari segi jenisnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jenis laki-laki ini al-mudhakkar, nahwu misalnya, aliyin, ali, nama orang laki-laki, wa jamalin, yakni unta jantan, wa hisanin, yakni kuda jantan. Lalu yang kedua, ada jenis perempuan, al-mu'annath. Misalnya, a'isyata, itu nama perempuan, a'isyah. Ada juga naqatin, unta betina, wa hiratin, yakni kucing betina. Ini ikhwatil kiram, itu telah mengetahui pada pembahasan sebelumnya tadi, ada kata kerja al-fi'lu, al-ismu, kata benda, ada al-harfu, kata harf. Kita pun juga sudah mengetahui pembagian kata kerja itu kan terbagi menjadi 3, al-fi'lu al-mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Kita pun juga sudah mempelajari kata kerja al-madi, al-fi'lu al-madi, dan juga kata kerja perintah, fi'lul amri. Nah, dalam pembahasan kali ini, kata benda dalam perinciannya jelas tadi, yang pertama jenis laki-laki al-mudhakkar, yakni setiap kata benda yang menunjukkan jenis laki-laki. Misalnya Ali, Ali nama seorang laki-laki, Husainin, Husain nama seorang anak laki-laki, wa jamalin, unta jantan, baglin, bagul jantan, itu sejenis hewan peranakan kuda dan keledai, hisanin, kuda, kuda jantan, himarin, keledai jantan, wahirin, yakni kucing jantan. Lalu yang kedua, jenis perempuan, al-mu'annath, yakni setiap kata benda yang menunjukkan jenis perempuan. Misalnya, a'isyata, a'isyah, nama seorang perempuan, wa fatimata, fatimah, nama seorang perempuan, azizata, azizah, itu nama seorang perempuan yang berkonotasi perempuan mulia, wa naqatin, yakni unta betina, wa baglatin, bagal betina, himaratin, keledai betina, wa hiratin, yakni kucing, kucing betina.